kadigdayaan, arupi apa waskita lan macem-macem. Niku mboten berarti kudu diingkari. Terus ah gak mungkin. Ya tetep dianggap niku sesuatu proses yang biasa-biasa mawon. Dan itu bukan prioritas, itu bukan tujuan. Jadi wonten dawuhipun kalau ini dipun dawuhaken tasawufuka ilama batona fika minal uyub khairun min tasawufika ilama hujiba angka minal uyub. Olehmu ngoyo lobo semangat merhatekno apa sing ana ning jero atimu rupa cacat-cacat batin iku luwih bagus katimbang kowe ngurusi semangat marang perkara-perkara sing kinalingan. Perkara-perkara sing panjen ora mbok weruhi sing isih dihijab dening Allah yaiku perkara gaib-gaib. Menika minangka penjelasan malih Beijing wonten ing kitab Afrikam sing serati buri Beijing badhe wonten penjelasan bilih annal karomat niku ghairu matlubatu tahsil. Karomah keramat niku jane mboten termasuk perkara sing mboten kudu digoleki. Perkara sing mboten kudu dihasilno. Iki sing mboten dadi prioritas, aja ora dadi tujuan. Malah lek wong sing pinter tenan niku mboten milih. Wala murtabata lan ora ana kepengin niku maujud. Ora ana irtibat niku kepengin sing napa nggih. Semu iri ngono niku kepengin ngene enten wong ngajine pinter atau jenengan pengin pinter kaya niku. Niku jenenge irtibat. Beda lek enak uang pinter terus aman jengkel terus jegel ben gak pinter lan niku jenenge hasud. Tapi lek kepingin kaya niku lan niku jenenge irtibat. Wala murtabata lan ora ana kepengin iku maujud diwujudi hak lawan wujudi keramat lada kulli alimin nabilin kedue wong kang saben-saben wong kang alim nabilin kang cerdas. Wong sing cerdas niku malah wegah dikai keramat. Mungkin itu mungkin jadi gawean. Asalnya orang patek mandi, bangsa wiridan terus jadi mandi. Ini mungkin jam telu bumi dicotok uang, terus apa nyewok wetenge uang loro. Ini malah jadi penggawean. Napa malah yang kebajut, nuwun sewu, kepengen kaya Sunan Bonang. Nuding apa-apa, sakunine dadi. Apa? Kolang-kaling dulu, kalau emas, jadi emas. Bangsa ngoten, pas nudin bujuri jadi mas ini kan ya malah repot itu ya malah ini perkara sing keramat-keramat ngeten itu mboten perlu dimilik mboten perlu di ya, cara Jawa dimilik mboten perlu dikepingini nah Beijing tengah akhir Al-Hikam wonten keterangan nalika Beijing jelasakan dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah laisa kullu man sabata takhsisuhu kamu la takhlisuhu. Laisa ora ana sapa kuluman saben-saben wong sabata kang tetep apa taksisuhu kekhususane man. Wong sing ditetepno kekhususan artinya punya keistimewaan. Iku kamula ya sampurna apa takhlisuhu pemurniane man. Belum tentu orang yang mendapatkan kedudukan istimewa itu berarti murni menjadi hamba Allah. Sebaliknya, belum tentu orang yang enggak punya keistimewaan itu lalu Allah enggak senang. Mergo Allah niku mboten padha karo jenengan. Nek jenengan lak anggere seneng karo wong terus diistimewakno macam-maceme, ngoten niku lek jenengan. Lek Gusti Allah mboten. Malah wonten dawuh hadis lek mboten salah niku. Cobaan sing paling berat, gilak balak sing paling berat niku balak sing dilakoni para rasul. Misore rasul para nabi, misore nabi para wali, misore wali para aulia, para aulia para syuhada, salihin, ulama, lajeng wong mukmin biasa. Dadi lek sampean kok senengane ora oleh dilai njaluk sing penak-penak mawon ya berarti sampean wong biasa-biasa mawon. Jadi takhlis artinya pemurnian nilai, nilai ketauhidan, nilai kehambaan di hadapan Allah itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk kemuliaan-kemuliaan, keramat-keramat. Kau upama sempantes oleh fasilitas kekhususan itu berarti wong sing dimurnekne Allah, sing diistimewakne Allah niku berarti wong sing bener-bener tauhide murni. Kira-kira napa enten ta wong sing tauhide niku ngungkuli Kanjeng Nabi? Lagi mboten enten. Ewa semanten Kanjeng Nabi tesih dipaido wong. Kanjeng Nabi tasih nalika dakwah dihantemi watu ya gocer metu getihe. Kanjeng Nabi nggih perang Uhud nggih kalah. Jadi ampun nuwun sewu menilai seseorang bahwa mungkin wong hebat apa duduk hebat niku ampun dinilai model keramate. Kados sing diwingi niku wong iblis mawon iso salat teng dhuwur alang-alang lho. Lah napa berarti iblis sing istimewa niku napa? Iblis iso salat itu berarti iblis sing istimewa. Napa iblis berarti niku takarrub dumateng Allah. Mboten mesti. Mila sak menika ampun dienggo ukuran. Karomah, keramat niku ampun dienggo ukuran. Bon. Niku penjelasan soal prioritas lan soal keramat. Salah jengi pun menawi kula panjenengan sedaya ngangen-ngangen masalah perjalanan rohani kula wau. Lajeng ingkang dados prioritas menika soal cacat batin. Soal cacat batin. Sejatosipun ingkang menghijab menawi kula panjenengan menika mboten saged ningali Allah, mboten saged mengenal Allah, mboten saged menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan. Niku dudu kok Gusti Allah sing ndelik niku mboten. Mboten, Gusti Allah mboten nate ndelik. Jenengan sing kaling-kalingan. Jenengan sing terkurung. Bukannya Allah yang hilang, tapi sampean yang terkurung. Jadi kalau ada istilah mencari Tuhan, itu istilah yang keliru. Karena Tuhan tidak pernah enggak ada. Jadi orang enak bisa lah hilang enggak tahu. Bisa lah enggak tahu hilang kok digoleki. Sing bener napa? Artinya ngudah atine dhewe ben iso metu saka kungkungan hijab. Lah niku sing dimaksud cacat batin kala niku. Dan menika masalah jenipun Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken wonten hikmah saterusipun. Al-haqqu laisa bimarjubin. Wa innamal mahjubu anta anin nazari ilaihi in law hajabahu syai'un fasatarahu ma hajabahu walau kana lahu sa'irun lakana la wujudi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadihi al-haqqu taibusi Allah. Iku laisa ora ana sapa al-haq, ora ana ku dimahjubin kelawan perkara kang kinalingan. Allah sing hak. Al-haq Allah sing sejati. Sejatine sing sejati, perkara sing memang kudu enek niku mboten tau terhijab. Lah sing terhijab sinten? Wa innamal mahjubu. Ana pun utawi kang kaling-kalingan iku antasira dhewe. Sira dhewe kaling-kalingan anin nadzari andoh saking bisa ningali ilahi maring Allah. Mulane sing perlu mbok urusi kuwi duduk kenapa Gusti Allah kok ndelik lho, kliru ora ngono. Sing perlu mbok urusi paraku ki apa, penyakitku ki apa kok sampe gak iso ndelok. Lah niku sing dadi pertanyaan. Mboten kok angel men to pelajaran iki lho. Pelajarane gak angel. Sing ruwet iki kowe dhewe, nyapa pelajaran ngene kok gak iso-iso lho ngoten iki. Dadi ampun-ampun lha kula jenengan sing kakah niku nyalahno. Nyalahno keluar diri kita. Ngoten iki dadi bengkel buka baut ora iso ni pabrike sing disalahne. Lha jane iki pabrik ora ngajar kankrengane ya ngoten iki. Pabrike disalahne padahal sing bodho dheke alate kurang lengkap. Buka baut ora iso. Dan itu seringkali pulang jenengan waktu itu. Nah jadi lek kata terus pun di, ya, yang perlu diteliti, kayak ada yang di prioritas ini, yang perlu diteliti, kayak cacatnya diri sendiri ini apa? sehingga tidak mampu melihat sesuatu yang nyata. Mengapa la izlaw hajabahu syai'un? Katakanlah seandainya kita andaikan wong jongar yang diparil, diparil upomo Gusti Allah ki kena dialing-alingi. Izlaw hajabah krana lamuna bisa ngaling-alingi hu ing Allah sapa sae apa syai'un suwiji-wiji. Kalau ada sesuatu itu bisa mengaling-alingi Allah, pasataro moko yakti bisa ngaling-alingi. Ma pasataro moko berarti nutupi. Ngaling-alingi berarti nutupi. Nutupi apa syai'un hu ing Allah? Lasataro yakti nutupi hu ing Allah, apa sing nutupi ma barang? Hajaba kang ngaling-alingi apa ma hu ing Allah? Dadi lek enek perkara kok iso nutupi Allah, berarti perkara kuwi iso mbatesi nutupi Gusti Allah. Sing jenenge tutup iku mesti luwih gedhe timbang sing ditutupi. Minimal sing jenenge tutup iku berarti iso mbatesi sing ditutupi. Lagi ngoten. Walau kana lahu satirun, karena mula ana iku lahu kedubis Allah saka satirun perkara sing nutupi. Nek sampai Allah ya ana sing iso nutupi lakana. Mongko yektene ana iku li wujudi iki diwujudi Allah apa hasurun perkara kang batesi. Kalau ada sesuatu bisa menutupi Allah, berarti ada sesuatu yang bisa membatasi Allah. Ya tak? Iso membatasi Allah. Lah sing jenenge batas itu pasti memaksa yang dibatasi. Wa kullu hasirin utai saben-saben perkara kang bisa mbatesi lisaiin maring suwiji-wiji bahwa mongko utawi hasil lahu maring saiin iku qahirun kang bisa meksa. Jenengan iso mbatesi. Berarti jenengan iso meksa sing dibatesi niku. Aman duwe anak. Le pokoke kowe ora oleh metu omah. Dadi napa? Dulane bocah dibatesi, sing saged mbatesi sampean. Berarti sampean ki meksa anak sampean enggak oleh ning ndi-ndi. Nah, kalau Allah itu bisa dibatas-batas begitu, maka berarti Allah itu terbatas. Berarti Allah dipaksa. Mulane ya nuwun sewu niki, mungkin prinsip niki mungkin nek sampean tok nek teng teori definisi. Sapa to Allah? Lah enak wong kok berambisi ingin mendefinisikan Allah, berarti dia lebih luas daripada Allah. Iya enggak? Maka enggak benar kalau ada orang bertanya, siapakah Allah itu? Lho kan nek takok siapakah? Wong bareng wis benar dikenal kok ditakokne. Padha karo siapakah saya? Lho kok tak takok siapakah saya, sing takok kowe dhewe itu terus piye? Dan sapa aku? Piye lho jane wong takok sapa aku? Ya bisa sesuatu yang sudah jelas itu enggak bisa. Enggak ada yang bisa memaksa Allah, apalagi mendefinisikan Allah, apalagi menggambarkan Allah, apalagi mesti enggak bisa. Mergo apa? Wa huwa utawi Allah dhewe. Iku al-qahiru zat kang bisa meksa sapa Allah. Pokok ibadihi ana ing dhuwure pira-pira kawulane Allah. Allah sendirilah yang akan membatasi hambanya. Berarti yang terbatas itu siapa? Hambanya. Sehingga kalau sampean tidak bisa melihat Allah, bukan Allahnya yang delik, tapi memang Allah membatasi kemampuan sampean untuk tidak bisa melihat sampean, untuk tidak bisa melihat Allah. Sing batasi siapa? Ya Allah ini. Berarti Allah itu bisa delik di dalam keadaan. Nah, kan begitu kesimpulannya. Allah itu bisa delik di dalam kenyataan Allah sendiri. Itulah Allah. Ngarepe nyata tapi ora ketok. Niku Allah. Nek liyane Allah gak iso. Liyane Allah niku mesti nganggo alat penghalang. Nek Allah mboten, karena Allah yang memaksa orang, memaksa hambanya untuk tidak bisa tahu kepada Allah sendiri. Mergo napa lek sampean sampai duwe penganggep Allah niku gadahi hijab. Al hijab utai hijab Ala haqi ing ngatasi Gusti Allah Taala iku muhalun muhal. Hijab bagi Allah itu muhal. Wastadalla lan gawe dalil sapa al muallifu Kyai muallif Kyai penyusun kitab niki ala zalika ing ngatasi mengkono-mengkono kemuhalane bima kelawan bukti-bukti gak karo kang wis nutur sapa muallif ulama guna ing dalam kene-kene jauh sing pun daki-daki urut niku wae. Jadi yang terhijab itu bukan Allah tapi kamu. Buktinya, coba kamu pikir. Kalau sampai Allah itu bisa dihijab oleh sesuatu, berarti sesuatu itu menutupi Allah. Padahal seandainya Allah itu bisa ditutupi, maka wujud Allah itu bisa dibatasi. Kalau wujud Allah itu bisa dibatasi, maka yang membatasi itu namanya memaksa Allah. Padahal kenyataan siapa yang memaksa? Allah. Berarti gak ada yang bisa memaksa Allah. Wawa utai buktiku bayinun pertelo. La iskala orano kemiskilan iku maujud fihi ing dalam dalil bukti mau. Sebaliknya sekarang, wal hijabu tawi aling-aling. Alal abdi ngatasi kawula iku wajibun mesti min haitsu zatuhu saking segi asline manungsa. Dari segi keaslian manusia itu memang terhijab. Bagaimana tidak, memang kemampuannya terbatas. Daya cerap manusia paling-paling melalui indera yang paling dekat. Indera yang paling tajam adalah penglihatan dan pendengaran. Penglihatan itu mungkin tangan gak nyampe, tapi penglihatan bisa nyampe. Berarti lebih jauh dan lebih tajam. Itu pun terbatas. Perkara sing kecedeken melipat yo ora iso ndelok. Buktine mripat gak iso ndelok kelakuane dhewe. Ngisan gak? Lah perkara sing kadohan yo gak iso ndelok. Artinya apa? Mata itu sendiri untuk bisa melihat harus ada batas-batas tertentu, aturan-aturan tertentu, kondisi posisi tertentu sehingga kemungkinan penglihatan itu bisa terjadi. Kalau yang dilihat itu terlalu dekat juga gak bisa, terlalu jauh gak bisa. Miring sampai keliwat kepada sisi yang sebelah kanan itu juga gak bisa, apalagi sampai di belakangnya juga gak bisa. Atau ada benda lain yang di hadapan matanya, maka benda lain itu yang jadi hijab. Benda lain itu yang jadi hijab. Itu kalau mata. Telinga juga begitu. Kemampuan dengar manusia itu kalah dengan nyamuk. Nyamuk nih bu, suaranya balanya ngotong-ngotong nih bu. Enten sing cerita jadi 300 meter dari tempat temannya berdengung di dekat telinga sampean itu. Iku kancane sing ngriku mung krungu. Niku nyamuk. Lah nek menungso wis dikei sound system ngene banter ora patek krungu. Kok sound system usep iku ora kepapat niku lho. Niku dijak salat ora budal lho. Niku menungso. Jadi mboten saged mirengaken perkara sing sangat detil itu enggak bisa. Ya, grumbing ngoten niku. Nenek mau bisik-bisik wis gak krungu. Lha mulai omah pinggir ratan. Ana kok disul kok. Tas pas ngerem ngoten niku. Sampean pas nopo telepon wis ora krungu. Niku kemampuan dengarnya pun bledru. Berarti mudah dihijab manusia itu. Memang itu gawan bayi. Begitu setiap manusia itu secara zati, secara hakiki, secara pembawaan, sifat asli, memang manusia itu harus terhijab. Mengapa gak terhijab? Idhuwa adamun. Idhuwa karena utawi kawula menungso kuwi mau, iku adamun ora ana. Menungso iki gak ana. Sampeyan mesti gak ngantuk. Iki teori kok teori melawan arus. Menungso iki gak ana. Kama kaya keterangan takodama kang wis dhisik. Wala nisbat lan ora ana. Nisbat iku maujud bainal adami antarane Adam wal wujud lan wujud. Mongko sing jenenge Adam lan wujud niku mboten ana hubungan, tidak ada persesuaian. Menungso iku ora ana, Allah niku ana, ngoten. Sifat sing ora ana niku gak iso padha lan gak iso nyanding sifat sing ana. Iki ta, panas karo adem. Sifate panas iki ora iso dicampur karo adem, niku jadi gak ana nisbat. Tidak ada persesuaian antara tidak ada dan ada, itu sama sekali gak ada persesuaian. Sehingga ya wajar kalau manusia lalu gak tahu Allah, itu sangat wajar. Ketidaktahuannya itu karena dia tidak berhak tahu kecuali diberi hak, kecuali diberi kesempatan tahu. Dan itu adalah yang dimaksud sebagian dari apa yang didawakan Rasulullah, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Artinya turun itu Allah rela memudahkan, menurunkan kesuciannya untuk boleh dijamah oleh sifat kotornya manusia. Allah yang begitu maujud nyata, itu Allah mau merendahkan sifatnya untuk bisa dipahami oleh yang tidak nyata. Betul nggih? Cara wong ngomong ngono, sakjane sing ngomong iki cowok nggih pinter. Tapi karena sing dimong iki sik cilik, sing ngomong rela melok-melok pelu demi untuk mom apa gandeng sing dimong. Paham nggih? Jadi tanazul yang zilu turun itu menurunkan tingkat kesucian, tingkat ketinggian Allah itu direndahkan sampai batas sama dunia. Sehingga kita lalu bisa nyebut, bisa paham, bisa berpikir, bisa mencari-cari, sok cerita itu. Kau pemolak, gas orang masuk, kamu sih, awak sih. Karena kita semuanya tidak ada, sehingga orang-orang ngomong karo wong orang-orang terus. Karena sama sekali gak ada channel, gak ada nisbat kepada yang ono itu sendiri. Terus pun, ya terus piye carane supaya iso roh. Nah, dawung sampean duwe karep kepengin roh niku mawon sing deleh karep niku ya kono kok. Ngoten lho maknane. Dadi ya ya wis adoh banget. Wong nyatane sing ora dikeki karep ya ora karep niku nggih. Sing ora dikeki karep nyatane wis diomongi dunya iki ra ono. Dunia iki nggon repot, dunia iki nggon ruwet, ngono iku panggang goleki sing gak ruwet-ruwet ning dunia iki. Niku nggih, pancen nek Gusti Allah pas ora dibuduhne, dadi ora usah dipaidu lah. Lah lek fa in arada, sak terusipun walaupun antara tidak ada dan ada, itu sama sekali tidak ada hubungan, karena memang ya jenenge tidak ada kok hubungan karo ada, enggak bisa. Tapi karena Allah itu maha kuasa, ya maha kuasa, maha berkehendak, maka Allah pun bisa itu menghubungkannya. Fa in arada maka lamun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah taala. Nek Allah wis kadung kersa rafa'a mongko ngilangaken sapa Allah hadzal hijab, ing iki hijab batas antara tidak ada menjadi dan ada tadi. Tidak ada dengan ada niku lek ten batase to. Mosok tidak ada karo ada gak dibatasi. Sejadinya tiada dengan ada itu pasti terbatas, dibatasi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah bisa membuka hijab itu. Aman saking sapa ae wong sak akan ngersakake sapa Allah. Sapa ae sing dikersakane Allah, hijabnya hilang, ya hilang. Kaifa hale kaya wae sak kersa sapa Allah. Cara ngilangi piye? Rasa mbok pikir soal cara Gusti Allah beribu-ribu, berjuta-juta cara. Ana kalane sih buka hijab liwat dalil akli. Mikir kaya filosof-filosof niku. Ana sing buka hijab liwat kecentok dosa terus duwadak rasa dadak sadar mergo karo Allah diparingi ngerti. Ana sing kebuka hijab niku aja ana sing liwat impen. Ana sing kebuka hijab niku yo moro-moro ngerti wonten mawon. Jadi itu soal kebuka hijab itu kaifa sya'a. Ya terserah Allah. Kaifanya itu kayak apa ya terserah Allah. Terus kapan? Kapannya pun terserah Allah. Mata sya'a. Mata kapan wae sa'a kersa sapa Allah. Nek Allah wis ngersakno ngangkat hijab roa moko bisa ningali sapa man sing abet sing ora ana mau bisa ningali man kang pangeran laisa kang ora ana sapa man laisa kang ora ana iku kamis lihi madani man apa sayun suci-suci wa utawi man Allah sing dimaksud man iku pangeran iku asami udat kang midanget al basir kang bisa ningali wa hadza utawi iki-iki iku mimah setengah saking barang ya jibukan wajib apa ikhtiqaduhune katakan ingma hal seperti ini wajib diyakin artinya apa? Bahwa untuk bisa melihat itu sangat mungkin asal sehingga karep melihat itu duduk wonge ya tak? Nah sehingga karep melihat itu wonge gak mungkin bisa tapi enak uang enak uang lahir pocot ning jero gedung sing peteng banget napa sakit ningali srengenge mboten sakit wong wis kaling-kalingan mboten tapi lek sing nguasani gedung sing aling-aling ngene iku sering buka kapan wae bukae yo mbuh piye carane soal cara iki terserah sing buka. Nah niku mengke nggih saged. Saged. Mboten. Dadi sing marahi napa to sakjane? Sing marahi wong niku ora iso sadar eneke Allah nalika wong niku berkutat masuk di dalam keaslian manusia itu sendiri. Nggih. Nalika wong niku ruwet renteng nungsang jempalik mikir mumet mloya mlayu ngalor idul wirawiri kok sing diupakara sing dinggo pikiran dinggo pedoman dinggo kok isih perkara sing berkaitan karo menungso tok kuwi mau yaiku jenenge wong terhijab dengan dirinya sendiri niku berdasarkan nika wau niku berdasarkan dawuh sing nika wau mereka pengen menungso niku asline ora ana. Jadi lek enak wong kok muni ora ana ngono kuwi, gusalah ora ana iku kalek, sing ora ana kuwi aku ngoten. Dengan nalika sampean muni ora ana, kuwi sakjane padha karo ngukumi awak dhewe, aku sing ora ana. Nalika aku gak ana kan gak paham, karena gak paham dadi muni gak ana niku wae. Sing iso muni aku gak ana mau sakjane Gusti Allah. Ngecakne sampean muni ora ana, ngoten lho iki. Dukrone pancen sampean dialing-alingi kali Allah taala. Sing aling-alingi Allah dhewe, iya ta? Sing aling-alingi Allah dhewe. Karena pancen sing iso ngaling-alingi perkara sing ana, lek perkara gak ana mosok iso ngaling-alingi. Men? Lah dene enek perkara gak ana iki iso ngaling-alingi. Sajane ora kok perkara sing gak ana niku sing ngaling-alingi. Perkara sing gak ana niku digawe lho, digawe aling-aling karo Allah Subhanahu wa taala. Kula ngeten iki kan wajah kula jelas. Terus kula aling-alingi plek. Barang sing kula aling-alingi enten apa mboten? Enten. Lah terus saiki ora ana apa-apa terus kula aling-aling, tapi ya iso. Kula sing mboten saged. Lah nek Allah niku saged. Allah niku saged gawe aling-aling nganggo perkara sing ora ana. Lah kok saged? Allah kok mbok takoki lah kok saged iki piye to? Iki Allah coba pajakne karo batasan akalmu. Pun betul usah dianu lah saat itu niku waktu niku jadi orang diperintah ya. Tapi sih kan mikir jelimet sampai kenal Allah maksudnya sampai paham Allah benti perintah. Panjang benti perintah kok. Niku sesuatu yang otomatis. Perintah Allah niku namung kon percaya. Percaya niku tadi sih ya percaya. Percaya niku lah orang kudu paham dah. Percaya niku orang kudu paham loh. Lek paham bisa dipercaya niku wis ora patek Pak, ora patek percaya Pak. Nggih ta? Tak kandhani ning alun-alun Blitar kono enek bakul soto anyar. Terus sampean marani sik rono tak deloki sik enek tenan apa ora. Oh, enek tenan berarti sampean gak percaya karo aku to. Lek percaya aku ya, meskipun sampean urung tok kono, urung tok alun-alun ditar, sampean ngelokane kono nek bakal soto anyar nggih. Nggih pun mantep nika wis wis gowo dhuwit go macam-macam anak bojone dijaki rono mergo enek bakal soto anyar. Ning kono tibake ora ana. Lah niku pancen cangkem kula ngoten nggih. Dene Allah taala pun dawuh mesti bener mesti nyatane. Memang ada perselisihan iki. Laisa kamitsli syai'un. Jare ora ana sing madani blas. Tapi kok wa huwa samiul basir. Wa huwa taala kuwi asamu zat kamu jangan al basir kan bisa ningali. Iki piye to iki? Jare ora ana sing madani lah kok delok karo ngrungu lah berarti lak padha. Piye to iki? Nah, mulanya orang sah dipikir biasa. Ya, semua nungguin. Maksudnya, semua nungguin. Yang penting yakin, mantep. Allah niku enek. Pan Allah niku mboten padha karo napa mawon. Nggih, Allah niku ningali napa ningali utawi midanget. Niku nggih ningali midangete mboten padha ngoten mawon. Sing jelas mboten padhane ngene kuwi. Lek ningaline Allah niku lepas mboten enten alat, mboten enten batas. Semanten ugi midangete, lha nek kula jenengan enten wal, enten batas, enten cara, enten alat. Pun. Saterusipun minimal kula panjenengan iki kan pengen parek. Akhire wis lepas dari soal terhijab atau tidak terhijab atau apalah istilahnya nggih. Apa tah terhijab, apa tah adoh, baidun apa tah. Niku kan istilah-istilah mawon. Sajane intine kalau panjenengan saat ini saya baku lah pengen saat baru melo ngaji serotok bolak balik mungkin nenek saya ngaji kit kawit melu rekamannya tak gak melo ngurung ada yang siarannya nenek saya melo siarannya tak urung tau rekamannya kan minimal pun nenten greget pengen ngerti nah ini yang penting ini uang itu aja nih lah kepengen pengen cedek nih ku ya udah mirip-mirip karo yang dicedeki lah ya itu lagi saya pengen cedek nih ku ya udah mirip-mirip karo yang dicedek jenengan pengen nyedek teng mayang karang ngriki ngoten. Ki ngriki nggone serba resik ngeten iki ya sampean budhale ngriki ya kudu resik lah. Mosok arep ning aula mayang karang kaya ngene wis disiapno resik karo panitiane ngeten kok terus mulo sampean isuk nggawa sepatu gedibal. Terus klambine rawak-rawek sing wau sampean nggih mbengkel mambuli mambusus. Lah niku nggih nggih mboten pantes ah. Karo satpam mesti kon mulai. Ya sing mirip-mirip. Mula teng mriki monggo kita terusaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah. Dawuhipun ngeten. Ukhruj matwa sapa sira min awsafi basariyatika ang kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna linidail haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj matwa sapa sira min awsafi basariyatika sangka dimulai sangka pira-pira sifat kamanungsan sira sifat kamanungsan rupane angkuli wasfin ngedohi saking saben-saben sifat ninggalno saking saben-saben sifat munakidin kang bertentangan berlawanan li ubudiyatika maring posisi sifat kehambaan sira. Jadi yang perlu niku kok sak niku. Mergo napa? Menungsa niku kudu nol. Allah tok sing siji. Semakin sampean bisa bener-bener masuk di dalam nol, maka akan langsung tumbuh menjadi 10. Sampan tambahin 0 maneh jadi 1. Tambahin 0 maneh jadi 1000. Jadi ternyata yang bisa menambah itu adalah 0. Mergo napa asline pancen 0. Nah, niku. Karena yang punya bilangan 1 itu hanya Allah. 1 sampan gandengin 0 10. 0 sampan tambahin neh 0 0 0 0 sudah di jutaan, Bro. Niku nol apa ya? Niku jenenge metu saka sifat kamanungsan. Perlune napa perlune iki? Hasilne napa? Litakuna supaya ana sapa sira. Linidail haqqi maring panggilan kebenaran. Maring panggilane Allah Subhanahu wa taala iku mujiban bisa nyembadani. Iso nekani panggilane Allah wa min hadrati lan saking hadroe Allah saking arena ketuhanan iku koriban bisa marah. Jadi yang menghijab kita sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah, yang menghijab kita sehingga kita tidak pernah mendengar panggilan Allah, yang menghijab kita sehingga kita tidak bisa mendekat pada arena dan suasana ketuhanan, itu bukan siapa-siapa, ternyata sifat kemanusiaan kita sendiri. Yang bentuk-bentuk sifat itu adalah sifat yang berlawanan dengan kehambaan itu sendiri. Sifat yang berlawanan dengan sifat kehambaan. Bon, monggo sakniki di serodok dioncai maneh serodok kata. Balik teng sifat menungso. Ausoful basariyati utawi piro-piro sifat kamanungsan. Al-muta'alliqo tukang berhubungan bi amri dini kelawan urusan agama iku nau'ani ana rong werna. Ahaduma utawi salah sijine nau'ani iku ma perkara ya ta'ala kukang berhubungan apa ma bi zahiril abdi kelawan lahire kawula wa jawarihi lan gautane abet. Wa huwa ya utawi ausof iku al-a'malu diarani ngamal. Sifate menungso sing berkaitan karo agama niku wonten kalih. Nomor setunggal sing berhubungan kalih soal lahir-lahir, soal tangga uto awak niki, yeniku sing diarani amal, perbuatan. Wasani utawi kang kaping pindho iku ma barang ya ta'ala kang berhubungan apa ma bibatinihi kelawan batine. Batine ngak menungso, batine abet, wakol bilan hatine abet, waya utawi ma ikual ukudu diarani akidah, keyakinan, kepercayaan. Niku, jadi sing bungsok hubungan karo awak diarani, napa ngamal, sing berhubungan karo batin ati diarani akidah utawi napa keyakinan. Sing berkaitan kali rohani jeru. Famama ana pun utai barang ya ta'ala kukang berhubungan apa ma bidhohiri kelawan lahire abad kawula wa jawari silan gautane kawula iku fayang kosimu mongko terbagi apa ma kismaini ing dadi rong bagian. Yang satu lahir, yang satu batin. Yang lahir itu ada dua. Perbuatan lahir itu pasti ada dua. Napa? Siji cocok, siji ora cocok. Lakone menungso niku mesti ana loro, ana lakon sing cocok karo perintah, ana lakon sing ora cocok karo perintah. Lambut nyenya nang loro tok. Budhe ten kok lakon setengah-setengah ngoten mboten. Lakon sing cocok karo perintah, lakon sing mboten cocok karo perintah niku wonten sing ngubah niku Pak lah. Saman memubahkan diri terhadap sesuatu yang mubah itu namanya taat. Betul lho nggih. Dadi hukum lima niku mboten enten sing bebas. Wajib, haram, makruh. Wajib, haram, makruh, sunat, mubah. Kelima-limanya ini harus diikuti, ngoten lho maksudnya. Sing haram ya diikuti keharamane, sing wajib diikuti kewajibane, sing sunat diikuti kesunatane, sing makruh diikuti kemakruhane, sing mubah ya diikuti kemubahane. Lah cocok dengan itu semua, itu namanya taat. Nek ngono jane hukum iki wajib kabeh lah cara kula. Wong jenenge ketetepan kok nggih. Jenenge hukum ketetapan itu ya harus yang mubah harus dimubahkan. Yang makruh harus dimakruhkan, yang sunat disunatkan, yang wajib diwajibkan, yang haram diharamkan. Berarti wajib kabeh. Betul lagi. Iku aja kok terus pah mubah kok ya sak karepku to lho, gak ngono. Sing mubahno sapa? Lha sing penting malih. Jadi lek lakon panjenengan kok cocok kali perintah sing isine 5. Lek perintah wajib sampean yo lakonine wajib, lek sunat yo lakonine cara sunat, lek mubah lakonine cara mubah. Nah itu namanya taat. Wasani utekan kaping pindho iku mabarang khalafakan ulayani apa mahu yang perintah bayu samalan diarani apa mah diarani maksiatan yang maksiat dong wayai mubah sama namanya haram nah itu maksiat wayai haram sama namanya wajib lalu itu tambah nemen jenisnya wajib sama namanya sunat nah itu buatan kena jadi buatan kok ngilangi buatan terima ngilangi khalafan itu selisih sititok betul-betul kok nabrak terus sampai ngilangi. Lah apa menelek sampai ngilangi. Jadi selisih saja sudah dinamakan maksiat. Nah, ini semua berkaitan kali lakon-lakon lahir. Wa amma ma yata'allaqu bi batinihi wa qalbihi fa yang qasimu aidan ila kismaini. Ana penutai barang ya ta lakukan berhubungan apa mabibatine kelawan batine kawula wa qalbi lan atine kawula iku fayang kosimu mongko kebagi aidon halih malih ila kismaini maring rong bagian begitu pula yang berkaitan dengan lakon batin napa ahazuma utai nomor 1 ne kismaini iku mabarang wa faqok kang nyocok ya apa ma al haqiqata ing hakikat bayu samalan diarani apa ma diarani imanan yang jeneng iman wa ilman lan ilmu keyakinan dudu ilmu pengalaman empiris niku mboten sing maksud imanan wa ilman niku keyakinan dan kesadaran keyakinan dan kesadaran niku jenenge iman berkaitan kali batin nah sing ora cocok wasane utekan kaping pindho iku mabarang khalafakan ulayani apa ma ha ing hakikat wayu samalan diarani apa ma diarani nifaqon ing jeneng nifaq wa jahlan lan bodho nifaq utawa jahil ditambahi maneh syirik tambahi maneh kufur iku sak kelompok niku sak kelompok lha saniki persoalan-persoalan ruwet renteng sing berkaitan kali lahir nggih wasna zuru tawi mikir-mikir fimae dalam barang ya taala kang berhubungan apa mabidzahil abdi kelawan lahire kawula iku yu sama diarani apa nazar fil istilah ing dalam istilah ngelmu diarani tafaqquhan ing ngelmu fikih ing orang yang berfikih sawali wan nadzaru utawi angen-angen fima ing dalam barang ya tak lakukan berhubungan apa mabibatine iklan batine wong berpikir keras berusaha keras meneliti mengamati gerak-gerak batin yang berkaitan dengan akidah berkaitan dengan rasa berkaitan dengan suasana batin iku sama diarani apa nazar fil istilahi dalam istilah keilmuan diarani tasawufan ing jeneng tasawuf. Jadi tasawuf niku napa? Tasawuf itu adalah suatu gerakan. Gerakan-gerakan batin, gerakan-gerakan keilmuan yang berkaitan dengan batin manusia supaya sesuai dengan hakikat. Nah niku fahadha lil amroni ya kedua-duanya inilah huwa utawi lil amroni iku kulliyatul abdi diarani kelengkapan manusia kelengkapan keseluruhan kemanusiaan yaitu lek lahir tok niku jenenge boneka nggih raga nek batin tok niku demit ngerti nggih jadi lahir tok ya duduk wong batin tok ya duduk wong ini ku sing jarane abdihi menolak sing ngeten sebagian ulama nalika nafsiri subhanallah di asra bi abdihi Itu lalu disimpulkan bahwa yang melaksanakan Isra Mi'raj itu tidak hanya ruhaninya Rasulullah toh, juga bukan jasmaninya toh, tapi jisman wa ruhan. Karena lek jisim toh ya duduk abad, lek ruh toh duduk abad. Nah, kulliyatul abdi, kelengkapan globalnya manusia itu adalah terdiri dari kedua hal ini. Cuma wa zairu utawi lahire abad iku tabiun manut libatini maring batine abad bidurati kelawan mesti secara doruri. Tegese doruri niku gak kena dijarat. Mboten sakit kok sampean aku tak ini juru hati itu loh, ini juru hati ini aku tak mangan, ini juru hati ini jenis mantep, aku tak mangan kok terus tangannya selenco orang mangan itu betul bisa betul sakit dulu itu pun otomatis persis kayak dorurine anggar ngetan ada sinar padang singkulon mesti ada ayang-ayang enggak. Jadi lek kau etan enak sinar mungkin kulon ini mungkin enten ayang-ayang. Lek kepengen gak duwe ayang-ayang ya etan kulon kudu padang. Etan kulon kudu padang, padha padange. Jadi kue barangnya gak duwe ayang-ayang. Dan ni kumun rumus, ni kudu daruri. Ndinti barang diuncal no munggah mesti balik mengisar. Ni kudu daruri. Sesuatu yang memang gak bisa dihindari. Senjenenge lahir manut batin niku mesti. Wis to, mbok empeto gak kena. Jurune juwekel. Jebone mesem iki ya kecut ta. Mesem iki ya mesem sing alah cek ketara mringi sithik ngoten apa. Mbane niku apa mencibir ngoten. Malah kemapuk wong. Kemapuk. Ya guyu tapi guyu sing atine ora cocok terus kemapuk niku. Niku mesti mboten kena jimpet, mboten kena mesti daruri. Tunggak ngagang ati apa enggak kakonangan. Wong sing dionekno bendina kuwi ya. Terutama ketika dia setengah sadar dan tidak enggak patek sadar kok muni. Ya itulah yang menuhi dirinya dan manusia itu apa gitu kok. Apa yang ada di dalam hatinya itu akan nampak sekali ketika setengah sadar. Kaget pemane. Kaget pula wong setengah sadar. Niku ndi sing kepek ning atine? Ya iku wis sing diolekno. Ngoten. Lah niku mesti niku susah dadak niku sing diceluk sapa? Ya iku sing kepek ning atine. Butuh pundi ngoten. Pas kobongan ngoten geger-geger, kadang awake dhewe ora dieling-eling sing dieling-eling putune. Butuh kuwi ning ndi mau sanak pomong. Jadi ketika indera ini sudah enggak patek normal, maka apa yang memenuhi hati itu akan tercermin dalam gerak lahir. Enggak kena dibedhek, mboten kena dihapusin. Asale jenenge basir, sobir, ghafir, nggih. Kadir ngoten. Usah ngono enek joni kok tertatap ngoten. Oh ya kuwi sing kebek ning ati ya ya joni kuwi mau ngene lagi. Niku enggak kena dihapusi. Li annal qalba karena sak temene ati huwa ya qalbu iku al maliku sing dadi penguasa. Untuk soal hubungan lahir dan batin maka yang menjadi penguasa adalah batin itu. Wal jawarihu tawi ngauto iku junuduhu pira-pira bala tentarane batin wa ra'yatuhu dadi rakyate batin. Iku pun patokan kesimpulane napa? Dan nek kowe pengen nata lahirmu pengen apik, kuat lakoni perintah, ya batinmu kudu tunduk manut Gusti Allah. Nek batinmu wis nantang, lahirmu dipaksa ora kena. Niku maknane ngoten. Dadi mungkin hubungane kalih dawuh sing nika wau, ya krana wektune pun mboten nutut nggih. Nggih, mengke kaset sak teruse ngoten lho nggih. Monggo kita pungkasi rumiyin kanthi sareng-sareng donga Al-Fatihah. Thank you.